Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk pada bab yang kedua dari Kitabul Hajj, Kitabul Jihad. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى الباب الثاني باب yang kedua dari kitab al-jihad. Setelah kita mengetahui definisi jihad, syarat-syaratnya dan penggugur kewajiban jihad, hukum jihad, maka kita masuk pada pembahasan yang berikutnya terkait fil usara, fil asra wal ghanaim, terkait tawanan wal ghanaim dan harta rampasan perang. Masalah yang pertama, hukmu usaral kufar, hukum asral kufar, hukum terkait tawanan orang-orang kafir. Tawanan yang setelah kaum muslimin melakukan peperangan melawan orang-orang kafir dan mereka berhasil mengalahkannya, maka orang yang tertangkap dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu menjadi tawanan kaum muslimin. Adapun terkait hukumnya, maka dijelaskan di sini, dhahaba aktsaru ahli al-ilm, jumhur para ulama berpendapat, bahwa sahih dan itulah pendapat yang tepat, yang benar, anna asral kuffar minar rijali amruhum ilal imam, bahwa tawanan orang-orang kafir minar rijal, dari kalangan kaum pria. Jadi tawanan laki-laki, amruhum ilal imam, perkara mereka itu diputuskan dan diserahkan keputusannya kepada pemimpin, penguasa, pemerintah, al-imam. Fayukhayyaru bihim bima fihi maslahatul islam wal muslimin, sehingga pemimpin tersebut, imam tersebut memilih keputusan hukum terkait mereka, terkait para tawanan laki-laki ini, bima fihi maslahatul islam, dengan syarat memberi keputusan yang layak, yang dengannya, dengan keputusan tersebut terdapat kemaslahatan untuk agama Islam wal muslimin dan kaum muslimin. Jadi imam yang, penguasa lah yang menentukan. Ada pilihan, yang memilih adalah penguasa. Jadi penguasa, dia yang menentukan keputusannya dan dia memilih dengan beberapa pilihan. Jadi ada, setidaknya ada 4 pilihan. Baina al-qadl, antara pilihan yang pertama dibunuh, wal istirqa, yang kedua, pilihan yang kedua al istirqa, dijadikan sebagai budak, yang ketiga al mannu bi ghairi iwab, dilepas tanpa membayar, tanpa ada ganti rugi atau tanpa membayar apapun, yakni dilepas gratis, dibebaskan secara gratis. Wal fida, yang keempat, atau dilakukan pembebasan dengan menebus suatu tebusan, baik tebusan itu bimalin, baik tebusan itu berupa harta, au manfaah, atau tebusan itu berupa suatu manfaat yang kembalinya kepada kaum muslimin, misalnya dia seorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu sehingga dia dimanfaatkan untuk membantu kaum muslimin dalam bidang yang dia ahli tersebut padanya. Aw asiru muslimin, atau ditukar dengan tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Nah, inilah 4 pilihan yang diputuskan oleh, salah satu dari 4 pilihan inilah menjadi keputusan imam. Dan imam, penguasa, pemimpin harus melihat maslahat yang terbaik. karena dia berbuat bukan untuk pribadinya, tapi untuk maslahat kaum muslimin secara keumuman. Ada orang-orang yang mungkin lebih layak untuk dibunuh, maka seorang imam memerintahkan untuk dibunuh. Lebih pantas untuk dibunuh, misalnya seorang yang terkenal, orang yang sangat jahat, pemimpin atau tokoh terbesar orang kafir yang memiliki pengaruh kuat dan dia betul-betul benci terhadap Islam, mabaratnya berbahaya jika dia tidak dibunuh, maka di sini mungkin maslahatnya lebih baik dibunuh. Seorang imam memilih keputusan tersebut sehingga membunuh, harus dibunuh orang ini. Atau yang kedua, dijadikan budak, misalnya dia seorang lemah, tidak memiliki pengaruh kuat, masih bisa dimanfaatkan, dijadikan sebagai budak. Atau yang ketiga, dibebaskan gratis. Misalnya dia seorang yang cacat atau tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin, atau kita mengharapkan keislaman dia, atau kita mengharapkan keislaman orang yang kita bebaskan ini, maka boleh dibebaskan secara gratis, percuma, tanpa membayar, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah menahan Sumamah, seorang pemimpin orang Quraisy, seorang pemimpin yang di tengah kaumnya dipandang, kemudian tertangkap beliau. Setelah itu beliau ditawan oleh kaum muslimin dan beliau diikat di masjid, di tiang masjid. Kemudian setiap hari Rasulullah SAW bertemu dengan Sumamah dan menanyakan kabarnya. Terus sampai berjalan 3 atau 4 hari, setelah itu Rasulullah SAW membebaskan orang tersebut. Sumamah mengatakan, "Wahai Muhammad, jika kau membunuh aku, maka kau membunuh seorang yang memiliki darah, seorang yang pemimpin di tengah kaumnya. Tetapi jika kau maafkan, maka sungguh itu adalah perbuatan yang terpuji." Terus demikian yang diulangi Sumamah setiap hari ketemu Rasulullah SAW. Rasul setiap bertemu hanya bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Apakah apa yang kamu pikirkan tentang Islam, mau masuk Islam atau tidak?" Itu saja yang diucapkan Rasulullah SAW. Kemudian di hari ketiga Sumamah dibebaskan dan disuruh pulang kepada kaumnya. Sumamah kemudian langsung setelah itu beliau pulang kepada kaumnya, beliau mandi dan masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan kalimat syahadat. Dengan sebab masuk Islamnya Sumamah, banyak dari kalangan kaum Sumamah yang turut serta masuk Islam. Kesimpulannya, seorang imam melihat maslahat yang lebih baik sehingga dia memutuskan hal tersebut. Atau dibebaskan, yang keempat, pilihan yang keempat, yaitu dibebaskan dengan imbalan, dengan membayar imbalan, baik itu dengan harta atau dengan manfaat tertentu, misalnya suatu manfaat, jika bisa dia selesaikan manfaat ini, pekerjaan tertentu, proyek yang digunakan untuk kaum muslimin, menjadi tugas dia, jika selesai tugasnya ini, boleh dia bebas. Atau ditukar dengan tawanan muslim lain. Ada tawanan muslim yang ditahan di orang kufar, maka tawanan bisa menjadi bahan untuk membebaskan seorang muslim yang sedang ditawan. Itu terkait siapa? Tawanan laki-laki. Ar-rijal, yang tentunya laki-laki yang sudah usia baligh, Qala wa amman nisa'u wasibyan fa innahum yustaraquna bi mujarradis sabi. Adapun terkait tawanan wanita, wasibyan dan anak-anak yang belum baligh, fa innahum yustaraqun, maka hukumnya mereka itu dijadikan budak, bi mujarrad as-sabi. Begitu mereka ditawan, langsung mereka dianggap sebagai budak, dijadikan sebagai budak. Wa yasiruna ka jumlatil mal, dan mereka dianggap dan tergolong seperti harta, ghanimah. Yadumuna ila al-ghanimah, yang dianggap masuk kepada jumlah harta ghanimah. Nah, ini terkait wanita dan anak laki-laki atau anak-anak kecil yang belum baligh, mereka ditawan untuk kaum muslimin dan teranggap sebagai harta ghanimah. Wala yukhayyaru fihimul imam, dan imam tidak punya hak untuk memilih keputusannya. Di sini sudah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka tidak ada keputusan untuk imam mereka. Yani ini pendapat yang rajih itu mereka ditawan menjadi tawanan dan menjadi budak. Menjadi budak langsung tanpa harus dipilih dan ditentukan oleh keputusan al-imam. Wala yajuzu qatluhum binahi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan haram hukumnya untuk membunuh mereka karena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, atau Nabi SAW melarang membunuh para wanita dan asybian dan anak-anak kecil. Kemudian di sini Syekh pengarang akan menjelaskan, para muallif akan menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Ini dalil terkait bolehnya seorang pemimpin itu memilih keputusan untuk membunuh tawanannya atau menjadikannya sebagai budak atau memerdekakannya, baik dengan imbalan atau tidak. Maka beliau akan merinci dalilnya. Wa dalilu 'alal qatl, dalil tentang bolehnya membunuh tawanan. Yang dimaksud membunuh tawanan di sini adalah yang kafir, yang laki-laki, ar-rijal. Qauluhu ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian dapati. Wa qauluhu ta'ala ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard, tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk mendapat tawanan, hatta yuskhina fil ard, sampai dia melumpuhkan musuhnya. Fa akhbara Allah subhanahu wa ta'ala anna qatla al-musyrikin yawma badrin kana awla min asrihim wa fidaihim. Maka Allah azza wa jalla mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa qatlul musyrikin, membunuh tawanan orang musyrik, yawma badr, di peperangan Badar, kana awla, itu lebih utama, min asrihim, daripada ditawannya mereka, wa fidaihim, atau dibebaskannya mereka. Jadi ayat ini turun pada peperangan, terkait peperangan Badar, di mana ada tawanan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk dibunuh tawanan tersebut, karena itu lebih utama daripada membiarkan mereka hidup. Maka ini dalil tentang bolehnya seorang penguasa membunuh tawanannya sendiri, apabila itu merupakan maslahat, terdapat maslahat padanya. Wal wali hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk Makkah setelah tahun, ya, di tahun dibukanya Makkah, yakni setelah peperangan Makkah, Fathu Makkah. Wa ala ra'sihi al-mighfar, dan di atas kepala Rasulullah SAW beliau masih mengenakan topi baja. Falamma naz'ahu ja'a rajulun, ketika beliau melepaskan topinya tersebut, tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengatakan, inda bin Khattal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Sungguhnya Ibnu Khattal, seorang yang bernama Ibnu Khattal, dia sedang bergelayatan, yakni bergantungan di tirai Ka'bah. Dan dia termasuk tawanan kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, ukhtulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bunuhlah dia, ukhtulu. Ini juga diantara dalil bolehnya seorang tawanan itu dibunuh, jika seorang imam memutuskan hal tersebut. Faqala Nabi SAW, rijala bani Quraidah. Dan juga di antara dalilnya adalah bahwa Nabi SAW dahulu beliau pernah membunuh laki-laki bani, para laki, yakni ar-rijal, kaum ar-rijal dari bani Quraidah, yakni setelah peperangan Khandaq, di mana kaum muslimin di Madinah waktu itu mereka menjalin perjanjian baik dengan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu melakukan pengkhianatan di saat peperangan Khandaq, di mana orang kufar, orang musyrikin memiliki pasukan yang sangat besar, sehingga mereka merasa kaum muslimin akan kalah. Maka mereka pun membantu orang-orang musyrikin tersebut. Maka setelah Allah menangkan peperangan ini, Rasulullah SAW merintahkan untuk menangkap orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang mereka melakukan pengkhianatan. Kemudian Rasul menawan mereka dan semua mereka dibunuh. Taib ini dalil yang tentang bolehnya seorang tawanan itu untuk dibunuh. Kemudian dalil wal istirqa, dalil tentang menjadikan mereka sebagai riqaq, adalah hadis Abi Sa'id, riqaq yakni budak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati Bani Quraidah lamma nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adh. Hadis Abi Sa'id tentang kisah Bani Quraidah, yakni orang Yahudi. Lamma nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, di mana di saat itu mereka meminta bantuan kepada Sa'ad bin Mu'adh untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz fahakama an tuqtal al-muqatilah. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau memberikan keputusan untuk dibunuh semua yang ikut serta memerangi kaum muslimin pada peperangan Khandaq, pengkhianatan. Watusabba adz-dzurriyah, dan ditawan keturunan mereka, ditawan keturunan mereka. Maka ini dalil tentang bolehnya tawanan itu untuk dijadikan sebagai al-istirqa, riqaq, sebagai budak. Qala wa dalilu ala al-man wal fida, dalil tentang al-man, pembebasan secara gratis, wal fida, pembebasan dengan tebusan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Apabila kalian menjumpai orang kafir, maka fa darbar riqab, maka penggallah leher-leher mereka. Hatta idza afkhantumuhum, sampai apabila kalian telah mengalahkan mereka, fasyuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fidan, kemudian setelah itu, setelah kalian menawannya, boleh kalian melakukan alman, yaitu membebaskan, memerdekakannya, membebaskannya secara gratis, wa imma fidan, atau dibebaskan dengan imbalan. Hatta tadha'al harbu awzara, sampai perang itu berhenti. Ini setelah selesai perang. Qala wa yanbaghi lil imani an yaf'al al aslah. Naam, itulah beberapa dalil yang terkait apa yang beliau sebutkan, bahwa seorang imam memiliki empat pilihan tadi. Qala wa yanbaghi, dan harus bagi seorang imam, lil imani an yaf'al al aslah, untuk memutuskan yang terbaik, lil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin, min hadhihi al khisal, dari kriteria-kriteria ini. Yani imma dibunuh atau ditawan atau dibebaskan. Li'anna tasarrufahu li ghairihi, karena seorang imam itu berbuat bukan untuk dirinya tapi untuk yang lainnya. Falazima ayyakuna takhyiruhu lil maslahah, maka wajib bagi dia untuk memilih keputusan tersebut sesuai kemaslahatan bersama. Nah, itu terkait hukum asra al-kuffar, tawanan orang-orang kafir. Al-masalah tsaniyah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Taqsimul ghanimah bainal ghanimin, pembahasan tentang pembagian ghanimah antara anggota pasukan perang. Apa itu al-ghanimah? Al-ghanimah disebutkan di sini, al-ghanimah definisinya, ismun lima yu'khadhu min amwalil kafarah qahran biqital. Ghanimah itu adalah suatu nama, lima yu'khad, nama atas harta yang diambil, min maril kafarah, min amwalil kafarah, dari hartanya orang kafir, qahran, dengan paksa, biqital, dengan cara peperangan. Ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillah, dengan tujuan peperangan yang terjadi tersebut, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal. Wa tusamma aidan al-anfal, dinamakan juga ghanimah ini, nama lainnya adalah al-anfal. Jama' nafl, apa itu nafl? Yaitu ziyadatul mal, bertambahnya harta. Li'annaha ziyadatu fi amwalil muslimin, li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin, dikarenakan ghanimah itu juga merupakan tambahan harta bagi kaum muslimin. Inilah definisi ghanimah, harta yang didapat oleh kaum muslimin dari hartanya orang kafir, pada peperangan yang mana itu merupakan peperangan yang syar'i, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dibasarkan dalam ghanimah harus pada peperangan. Tentunya peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan yang masyru, jihad yang syar'i. Maka termasuk perkara yang batil apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mana mereka mengkafirkan kaum muslimin, atau sebagian mereka mungkin keluar negeri kufur, negeri kafir, kemudian mereka menganggap harta orang kafir itu halal, membolehkan, menghalalkan wanita-wanita mereka. Maka ini khata' merupakan perkara yang batil, harus dalam peperangan. Bila seorang pergi negeri, ke negeri kafir, maka ini bukan ghanimah, itu harta mereka, tidak boleh dirampas, bukan dalam peperangan. Atau menganggap suatu negara muslim menjadi negeri kafir sehingga menghalalkan darahnya, ini lebih-lebih. Maka ghanimah itu tidak mungkin diraih kecuali harus dengan peperangan yang syar'i, melawan orang-orang kafir, tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, sehingga jihad itu bisa dinamakan sebagai jihad yang syar'i. Adapun jihad-jihad orang-orang khawarij, maka itu bukanlah jihad, itu bukan merupakan perbuatan jihad, bahkan perbuatan yang menyelisih syariat. Qala wal aslu fi mashru'iyyatiha, kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil tentang ghanimah ini. Masalah ghanimah dalam Islam adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam, ada dalilnya. Wal aslu fi mashru'iyyatiha, asal dalil tentang syariat ghanimah, firman Allah azza wa jalla, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, maka makanlah kalian dari sebagian yang kalian dapat dari harta rampasan perang. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, makanlah dari sebagian yang kalian dapat dari harta rampasan perang. حَلَالًا طَيِّبًا, sebagai harta yang halal dan baik. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, pengampun lagi Maha Penyayang. Waqala wa qad ahallallahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah azza wajalla telah menghalalkan ghanimah ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunal umamis sabiqah, selain umat-umat yang lainnya sebelum beliau. Jadi ghanimah ini merupakan khususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan bagi mereka untuk makan ghanimah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa umat-umat sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam, apabila mereka melakukan peperangan, kemudian mereka mendapat harta rampasan perang, maka mereka mengumpulkannya di suatu tempat yang lapang. Dikumpulkan harta rampasan perang tersebut, kemudian datanglah api yang membakar habis harta rampasan mereka. Ini pada umat-umat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dibakar atau datang api dari langit dan membakarnya. Jika ada yang merampas, maka akan mendapat, ada yang mencuri harta rampasan perang tersebut, maka dia akan mendapat ikob dari Allah Azza wa Jal saat itu juga. Ada pada umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka dihalalkan menjadi sesuatu yang halal bagi kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim, di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Walam tuhilla li ahadin qabli, yang mana hal tersebut tidak pernah dihalalkan oleh seorang pun sebelumku, seorang nabi pun sebelumku. Maka ini merupakan nikmat Allah azza wajal terhadap umat ini. Qala wa tashmalul ghanaim, ghanimah itu mencakup al amwal al manqulah, beberapa harta, baik harta yang bisa dipindah, bisa diangkat, harta yang bisa bergerak, hewan, kendaraan, emas, perak, harta yang bisa dipindah, wal asra, maupun harta berupa tawanan. Yang dimaksud tawanan di sini adalah rijal, laki-laki, demikian pula perempuan dan juga anak-anak. wal ardh, dan juga mencakup harta itu mencakup tanah dan rumah mereka. Itulah jenis ghanimah. Semua harta, baik itu harta yang bisa bergerak maupun harta yang sifatnya tawanan maupun tanah atau rumah mereka. Kemudian setelah itu akan dijelaskan di sini tentang pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah. Wa dhahaba jumhurul ulama ila anna al-ghanimata tuqsamu ala khamsati ashum. Jumhurul ulama berpendapat bahwa ghanimah, harta rampasan perang, itu dibagi menjadi 5 bagian. Khamsati ashum, dibagi menjadi 5 bagian. As-sahmul awal, bagian yang pertama, sahmul imam. Adalah bagian penguasa, bagian pemimpin. Wa huwa khumsul ghanimati yukhrijuhu al-imam aw na'ibuhu. Bagian untuk pemimpin atau seorang imam. Dan itu berapa? Khumus, 1/5 dari ghanimah. Jadi ghanimah, harta rampasan dari peperangan itu dikumpulkan, kemudian dijumlah, dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, 1/5 yang pertama, adalah imam yang membaginya. Dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fayuqsamu hadzal khumus ala ma bayyanallahu fi qawlihi. Bagian yang pertama ini, 1/5 yang dipegang oleh penguasa ini, itu dibagi menjadi 5 lagi. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah, apa-apa yang kalian dapat dari harta rampasan perang, maka fa anna lillahi khumusah, maka sungguhnya milik Allah dan Rasulnya 1/5. 1/5 itu milik Allah dan Rasulnya. Walidzil qurba, milik orang-orang terdekat Nabi, yakni kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal yatama, milik anak-anak yatim. Wal masakin, milik orang-orang fakir dan miskin. Wa ibnus sabil, dan milik ibnus sabil, milik orang yang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Ini bagian yang pertama. Jadi ada 5 bagian. Bagian yang pertama itu untuk imam, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya untuk Allah dan Rasulnya? Yakni dibagi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang pertama dibagi menjadi 5 lagi. Jadi 5 bagian ini, 1/5 ini, 1/5 dari ghanimah itu dibagi untuk 5 golongan lagi. Yang pertama adalah untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua untuk kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Yang ketiga untuk orang yatim, anak-anak yatim. Dan yang keempat untuk orang fakir. Dan yang kelima untuk orang yang terputus bekalnya di tengah perjalanan safar. Fayuqsamu hadzal khums khamsatu aqsam. 1/5 ini dibagi lagi untuk 5 golongan. Dijelaskan di sini, 1/5 ini dibagi untuk 5 golongan. Yang pertama, Allah wa Rasuluh. Ini pengulangan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Wa yakunu hadzal qismu fai'an. Untuk Allah dan Rasulnya. Dan pembagian yang ditujukan untuk Allah dan Rasulnya ini adalah merupakan fai'. Apa itu fai'? Nanti akan kita bahas. Fai' itu sebuah harta yang kegunaannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yadkhulu fi baitil mal. Yang mana harta ini nanti masuk ke Baitul Mal. Wa yunfiku fi masalihil muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi ini yang dimaksud untuk Allah dan Rasulnya, yaitu untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, atau mempersiapkan pasukan perang, atau kemaslahatan bersama. Ada kemaslahatan untuk kaum muslimin sehingga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah firman sabda Rasul alaihi salatu wasallam, walladhi nafsi biyadih mali mimma afa Allahu illa al-khumus. Demi zat yang jiwaku berada di atasnya, di tangannya, mali mimma afa Allahu illa al-khumus. Tidaklah aku mendapat bagian dari Allah azza wajal kecuali seperlima. Seperlima dari bagian, dari satu bagian pembagian ghanimah tersebut. Ghanimah dibagi menjadi lima, satu bagiannya itu, seperlimanya itu dibagi menjadi lima lagi. Seperlimanya untuk Rasul alaihi salatu wassalam, Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, wal khumusu mardudun alaikum, dan seperlima itu juga kembalinya untuk kalian, untuk kemaslahatan kalian juga. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin, maka Rasul alaihi wasallam menjadikan seperlimanya yang untuk Allah dan Rasulnya ini untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, dzawil qurba. Dzawi al-qurba. Dzawi al-qurba adalah wahum qarabatur rasul, yaitu kerabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Yang mereka itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa itu kerabat Rasul alaihi wasallam? Banu Hashim. Semua nasab yang bersumber kepada Bani Hashim dan nasab yang bersumber kepada Bani Al-Muttalib. Wa yuqsamu hadzal khums bainahum hasabal hajah. Harta ini, satu dari seperlima ini, dibagi kepada kerabat Nabi alaihi salatu wasallam hasabal hajah, sesuai kebutuhan masing-masing mereka. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada ketentuannya, laki-laki mendapat sekian, perempuan mendapat sekian, tidak. Tapi sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai kebutuhan mereka, kerabat-kerabat Rasul alaihi salatu wasallam. Ini yang kedua. Maka mereka merupakan orang yang paling pantas mendapat ghanimah ini. Juga dijelaskan oleh para ulama di antara sebabnya bahwa dikarenakan kerabat-kerabat Rasul alaihi salatu wasallam itu diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah. Maka Allah ganti dengan yang namanya ghanimah. Maka merupakan keadilan Allah azza wajal terhadap apa yang disyariatkannya. Apa yang Allah putuskan, Allah ganti dengan al-ghanimah bagi kerabat-kerabat beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah al-yatama. Yang ketiga adalah al-yatama, yaitu anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Definisi yatim, ketentuan anak itu disebut sebagai anak yatim, seorang yang dikatakan sebagai anak yatim, yaitu wa huwa man mata abuhu qabla an yablugh. Yaitu adalah seorang yang ayahnya wafat sebelum dia masuk usia baligh. Sudah meninggal abinya sebelum usia baligh. Dzakaran kana am untha. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Wa ya'ummu dzalika al-ghaniyyu minhum wal faqir. Masuk dari kategori yatim adalah al-ghani, orang yang kaya, anak yang kaya maupun anak yang miskin, semua juga mendapat. Fakir, ghani, sama saja, karena dia memiliki kriteria sifat yatim. Seorang yang ditinggal salah satu dari kedua orang tuanya di saat dia belum masuk usia baligh. Apabila sudah masuk usia baligh, maka bukanlah lagi seorang yatim. Yang keempat, al-masakin. Orang-orang miskin. Wa yadkhulu fihim al-fuqara. Masuk dalam kategori miskin adalah orang-orang fakir. 6. Kata lafadz miskin. Miskin itu jika diitlakkan, jika disebut sendirian, maka mencakup makna fakir, mencakup dalam makna miskin. Sebagaimana telah kita singgung dalam beberapa pelajaran yang lalu, yaitu al-fakir al-miskin idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, seperti al-iman dan al-islam. Jika dua kata ini, fakir dan miskin, berkumpul, maka maknanya berbeda. Berkumpul dalam satu konteks, maka maknanya berbeda. Fakir punya makna sendiri, miskin punya makna tersendiri. Tapi jika terpisah penyebutannya dalam konteks maka kedua-duanya mencakup makna fakir dan miskin, mencakup dalam satu makna ini, satu lafaz ini. Jika disebut fakir dalam satu konteks fakir saja tanpa disebut miskin, mencakup miskin. Jika disebut miskin dalam satu konteks sendirian, mencakup juga fakir. Jika digabung satu konteks ada fakir dan miskin, maka makna miskin adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan cukup dan dia punya setengah kebutuhan. Punya setengah kebutuhan dan dia tidak cukup. Tapi dia punya harta yang mencukupi setengahnya, itu miskin. Tapi jika dia kurang dari setengah, misalnya dia butuh dalam satu bulan atau dalam satu tahun dia butuh sekian harta, tetapi memasukkannya dalam satu bulan atau satu tahun itu hanya setengah kebutuhannya, setengah lebih, maka dia dianggap sebagai miskin, tidak mencukupi. Tapi jika dia di bawah setengah, maka ini lebih parah kondisinya, adalah di sini disebut sebagai fakir. Tapi dua makna itu mencakup dalam lafaz miskin jika disebut sendirian, sehingga beliau mengatakan wa yadkhulu fihim al-fuqara huna, masuk dalam kategori miskin itu orang fakir. Kalau yang kelima, Ibnu Sabil, yang kelima adalah Ibnu Sabil, yaitu wa huwa al-musafir alladhi inqata'at bihi sabil, yaitu seorang yang melakukan perjalanan safar kehabisan bekal, yang kehabisan bekal di tengah perjalanan safarnya. Fa yu'ta ma yuballighuhu ila maqsadihi, maka dia diberi harta yang cukup dari ghanimah ini untuk menyampaikannya kepada tujuan safar dia. Baik dia seorang musafir yang miskin atau fakir, atau dia seorang musafir yang kaya di daerahnya, dia seorang yang kaya, tetapi tetap dia diberi karena kondisinya dia sekarang butuh. Di tengah perjalanan safar, habis bekalnya, tetap dia diberi. Ada orang fakir maka lebih utama, dan orang fakir lebih banyak diberi daripada orang kaya. Orang fakir diberi karena dia punya dua kriteria. Yang pertama dia fakir, mendapat bagian, dan yang kedua dia Ibnu Sabil, sedang safar, yang kehabisan bekal. Ini orang fakir. Dia lebih, dikasih lebih, karena dia punya dua kriteria ini. Kalau orang kaya maka cukup diberi apa yang menyampaikan dia ke tujuannya. Setelah itu selesai. Qala wa amma baqis, naam, itu lima bagian dari seperlima. Lima bagian dari seperlima tadi dibagi untuk lima golongan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua untuk kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga untuk orang yatim, anak-anak yatim. Yang keempat untuk orang-orang miskin. Yang kelima untuk orang yang terputus bekalnya di tengah jalan. Wa amma baqis sihamil arba'ah, adapun empat bagian yang tersisa, yakni arba'atu akhmas, 4/5, 4/5 dari sisa ghanimah tadi. Fatakunu likulli man syahidal waqa'ah, maka itu disalurkan, diberikan kepada semua yang ikut serta dalam peperangan. Semua ikut serta dalam peperangan. Jadi ghanimah dibagi lima, seperlimanya dibagi untuk lima lagi. Kemudian 4/5 sisanya itu untuk orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, yaitu dari kalangan minar rijal, dengan syarat mereka yang mendapat ghanimah ini, yang ikut serta dalam peperangan adalah laki-laki, sehingga keluar perempuan. Keluar perempuan, perempuan tidak. Al-balighin, usia balik, sehingga anak-anak yang ikut perang tidak dapat. Al-ahrar, dia merdeka, sehingga keluar dari ini budak yang tidak merdeka. Al-uqala, yang keempat, yaitu berakal, sehingga keluar dari ini orang gila yang ikut perang. Mimman ista'adda lil-qital, baik mereka itu sudah siap untuk perang. Sawa'un basyara al-qital aw lam yubashir, baik mereka itu terjun langsung berhadapan langsung dengan musuh, aw lam yubashir, atau tidak terjun langsung tapi dia membantu pasukan perang itu. Dia juga menyaksikan peperangan tapi dia tidak langsung terjun, misalnya dia dalam bagian memasak atau dalam bagian mengawasi ini dan itu, mengawasi markas dan yang lainnya, maka ini masuk dalam orang-orang yang mendapat ghanimah jika mereka memenangi peperangan ini dan mendapat harta. Qawiyan kana aw dhaifan, baik dia itu adalah orang yang lemah maupun orang yang kuat, selama dia ikut serta dalam perang dan terpenuhi empat syarat tadi, laki-laki, baligh, merdeka, dan berakal, maka dia walaupun lemah tetapi dia ikut perang, maka di sini dia tetap mendapat bagiannya. Liqauli Umar radhiyallahu anhu, al-ghanimatu liman syahida al-waqa'ah. Umar radhiyallahu anhu berkata, al-ghanimah, ghanimah itu diserahkan kepada orang yang ikut serta dalam peperangan. Semua ikut serta, baik terjun langsung atau tidak, selama dia membantu dalam peperangan ini, maka dia mendapat bagiannya dari al-ghanimah. Jadilah itu pembagian al-ghanimah. Wa kaifiyatu taqsim, adapun pembagian, pembagiannya, cara pembagian ghanimah bagi orang-orang yang ikut serta dalam peperangan, ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biinnillah. Naktafi ila hadha, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.